Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang hukum-hukum yang terkait dengan al-khitbah. Kapan diperbolehkan khitbah secara tasrih dan kapan diperbolehkannya khitbah secara at-ta'rid, yang mana tidak diperbolehkan untuk mengkhitbah seorang perempuan pada masa iddahnya kecuali dengan at-ta'rid, itu pun hanya beberapa wanita yang menjalani masa iddah yang sifatnya bain. Ada 4 hal wanita yang menjalani masa iddah yang bain. Yang pertama adalah wanita yang telah jatuh padanya talak 3. Kemudian yang kedua, terjadi pembatalan di dalam an-nikah. Yang ketiga, wanita yang meminta cerai dengan suaminya dengan tebusan. Kemudian yang keempat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Barakallahu fikum. Masing-masing mereka memiliki masa iddah yang berbeda-beda. Masing-masing dari mereka memiliki masa iddah yang berbeda-beda. Wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah hatta yadha'na hamlahunna, sampai dia melahirkan anaknya. Kalau seandainya dia tidak pada masa hamil, maka yatarabbasna bi anfusihinna na'am 4 ashhuri wa ashra, dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Adapun yang dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, selama 3 bulan. Al-iddah hukumnya adalah wajib. Dan ini ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-iddah ini telah dikenal pada masa jahiliyah. Dan bahwasanya mereka hampir tidak meninggalkannya. Ketika datang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam mengikrarkannya, dikarenakan padanya terdapat maslahat-maslahat yang banyak. Dan bahkan para ulama sepakat tentang wajibnya tentang al-iddah ini. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna, dia menunggu selama thalathata quru, selama 3 bulan. 6 atau 3 kali haid. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan poin yang ketiga pada pembahasan yang keempat. Waman manistushira fi khatibin aw makhtubatin wajaba alaihi an yadhkura ma fiha min mahasin min mahasina wa masawi'a wa la yakunu dhalika min al-ghibah bal min an-nasiha al-muraghabi fiha syar'an. Barang siapa yang dimintai pendapat tentang seorang yang melamar atau wanita yang akan dilamar, barang siapa yang dimintai musyawarah, yang dimintai keterangan dan pendapat tentang laki-laki yang melamar seorang perempuan atau seorang perempuan yang akan dilamar, maka siapa saja yang dimintai barakallahu fikum musyawarah dalam hal ini, wajib atasnya untuk menyebutkan tentang keduanya, baik dari kebaikan ataupun dari kejelekan yang dia miliki. Nah, dan dia tidak boleh untuk menutupi dalam hal ini. Nah, karena seorang yang dimintai pendapat musyawarah, harusnya dia bisa berlaku amanah dalam hal ini. Barakallahu fikum, dia tidak boleh menyembunyikan nam segala hal demi kemaslahatan orang yang meminta keterangan tersebut. Wala yakunu dzalika minal ghibah. Dan yang seperti ini tidak termasuk dari perbuatan ghibah. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan termasuk dari bentuk nasihat, bentuk dari nasihat yang dianjurkan secara syar'i. Termasuk dalam nasihat yang dianjurkan secara syar'i. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Muslim dan yang lainnya tentang Fatimah bintu Qais, bahwasanya Aba Amr ibn Hafsin talaqaha. Bahwasanya Abu Amr ibn Hafs menceraikannya. Falamma halaltu, kemudian dia mengatakan, ketika saya telah halal, yakni telah selesai masa iddahnya, dzukirat lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jaham. Naam, zakartu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jaham khatabani. Fatimah bintu Qais bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyampaikan bahwasanya Muawiyah dan Abu Jaham menkhidbahnya, melamarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yakni dia suka memukul istrinya. Wa amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah seorang yang miskin, tidak punya harta. Ingkahi Usamah ibn Zaidin fakarihtuhu. Nikahilah Usamah bin Zaid, maka saya pun tidak menyenanginya. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, ingkahi Usamah, nikahilah Usamah. Fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan. Maka saya menikahi Usamah bin Zaid dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan padanya. Naam. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kejelekan yang dimiliki oleh Muawiyah dan juga Abu Jaham yang melamar Fatimah bintu Qais. Karena dalam hal ini Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertimbangan, untuk meminta musyawarah, pendapat terkait dengan dua orang yang akan menikahinya atau dua orang yang telah mengajukan lamaran kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan barakallahu fikum kejelekan yang dimiliki oleh baik itu Abu Muawiyah ataupun Abu Jaham. Barakallahu fikum. Dan hal ini tidak termasuk dari ghibah sebagaimana yang disebutkan, dan bahkan ini merupakan bentuk an-nasihah al-muraghab fiha syar'an. Bentuk nasihat yang dianjurkan secara syar'i. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hal ini termasuk diantara 6 perkara dari ghibah yang dihalalkan atau yang diperbolehkan. Al-khitbatu mujarradu wa'din bizzawad wa idda'ur raghbati fihi wa laysat zawajan. Liza yabqa kullun minal khatibi wal makhtubati ajnabiyan anil akhir. Khitbah itu hanya sebatas perjanjian di dalam menikah. Nah, ikatan untuk menikah. Nah, sebatas perjanjian atau rencana. Wa ibda'u raghbah fihi, dan permulaan di dalam keinginan untuk menikah. Walaisat zawajan. Jadi al-khitbah ini tidak termasuk dalam kategori zawat, dalam kategori nikah. Nah, masih dalam muqaddimah, masih dalam keinginan atau menampakkan keinginan untuk menikah. Walidha lidha yabqa kullun minal khatib wal maktuba ajnabiyan anil akhir. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, baik itu yang melamar ataupun wanita yang dilamar, antara mereka berdua masih terhitung ajnabi, bukan mahram. Sehingga tidak boleh untuk berduaan, tidak boleh untuk berkhalwah, naam berboncengan. Dia masih memiliki batasan antara mereka berdua yang tidak boleh dilanggar. Nah, barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum, masing-masing dari kedua belah pihak boleh untuk membatalkan. Nah, boleh untuk membatalkan, baik itu yang melamar ataupun yang dilamar. Boleh untuk membatalkan ikatan tersebut. Atau dua-duanya sekaligus membatalkan, tidak mengapa. Dan ini membatalkan nikah pada masa al-khitbah ini masih dalam barakallahu fikum, pada masa khitbah itu adalah hak dari masing-masing kedua belah pihak. Nah, masing-masing kedua belah pihak. Dan tidak ada hukuman secara syar'i bagi siapa saja yang membatalkan. Nah, baik itu al-khatib ataupun al-maktubah. Nah, tidak ada. Dan ini bukan pula termasuk akhlak yang tercela. Ini bukan pula termasuk akhlak yang tercela. Karena manusia itu bisa berubah. Terlebih dalam perkara yang anggapan kita akan kita bawa seumur hidup kita. Nah, maka tentunya seseorang boleh untuk berhati-hati ketika dia tidak yakin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, maka boleh saja bagi dia untuk membatalkannya. Dan tidak bisa disifati bahwa yang membatalkan tersebut na'am telah memungkiri janji. La. Barakallahu fikum, dan juga tidak bisa dikategorikan dia sebagai seorang munafik. Karena salah satu dari sifat munafik apa? Dia memungkiri janjinya. Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Lalu bagaimana kalau seandainya terjadi pertukaran hadiah? Naam. Barakallahu fikum, antara kedua belah pihak atau salah satu pihak telah memberikan hadiah kepada pihak yang kedua. Barakallahu fikum. Kalau seandainya hadiah tersebut adalah pemberian tanpa syarat, maka pihak yang memberi tidak boleh untuk meminta kembali apa yang telah dia beri. Karena apa yang dia beri merupakan hibah, pemberian, sehingga ketika dia telah memberikannya kepada orang lain, itu telah menjadi hak miliknya. Maka pihak yang pertama yang memberi tersebut tidak memiliki kekuasaan terhadap apa yang telah dia berikan, dan bahkan haram atasnya meminta kembali apa yang telah dia berikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li ahadin an yu'tiya atiyatan fayarji'u fiha illa al-walidu fima yu'ti waladahu. Tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk memberikan pemberian kemudian dia rujuk di dalam pemberian tersebut. Dia membatalkan pemberian tersebut. Tidak dihalalkan. Berarti haram menarik kembali apa yang telah dia berikan. Kecuali orang tua terhadap apa yang dia berikan terhadap anaknya. Kecuali orang tua. Naam. Terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya. Karena apa yang dimiliki oleh anak itu adalah milik orang tua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, anta wa maluka laka wali abika, kamu dan hartamu adalah milikmu dan milik bapakmu. Sehingga oleh karena itu seorang ayah boleh untuk mengambil harta milik anaknya. Naam. Seorang ayah boleh untuk mengambil harta milik ayahnya, milik anaknya. Naam, tanpa sepengetahuan dari anaknya. Karena harta milik anak juga milik ayahnya. Dan juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah, al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali pemberiannya, hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia menelan kembali muntahnya, wal'iyadzu billah. Naam. Merupakan suatu perbuatan yang menjijikkan, sehingga oleh karena itu perbuatan ini adalah perbuatan yang haram dan termasuk dari dosa yang besar. Barakallahu fikum. Al-muhim, al-khibbah bukanlah perjanjian yang mengikat. Nah, al-khibbah bukanlah perjanjian yang mengikat. Sehingga oleh karena itu masing-masing dari kedua belah pihak tidak boleh membatalkan. La. Naam. Akan tetapi al-khidbah itu hanyalah sebuah rencana. Yang sebuah rencana pernikahan yang diberitakan kepada pihak yang kedua atau kepada pihak perempuan kemudian dia menyetujuinya. Barakallahu fikum. Dan nikah belum terjadi sama sekali. Sehingga oleh karena itu masing-masing dari kedua belah pihak boleh untuk membatalkan perjanjian tersebut dan tidak ada hukuman. Naam, dengan pembatalan dari khidbah tersebut. Pembahasan yang kelima, al-mas'alatul khamisah, hukmun nadhar ilal makhtubah. Hukum melihat kepada wanita yang dikhitbah, wanita yang dilamar. Man arada an yakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an nadharu ila ma yadhharu minha 'adatan. Barang siapa yang ingin mengkhitbah seorang perempuan, disyariatkan dan disunahkan baginya untuk melihat apa yang tampak atau apa yang biasa tampak dari wanita tersebut. Apa yang biasa tampak dari wanita tersebut di hadapan para mahram-mahramnya, yakni pakaian yang biasa dia pakai ketika di rumah. Nah, akan ada pembahasannya. kawajihiha wa kaffaiha wa qadamaiha, seperti wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Li hadithi Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahabalaka nafsi fasa'ida an-nadharu ilaiha wa sawwabahu thumma taqta'a ra'sahu. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku untukmu. Yakni dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga berdasarkan hadis ini, boleh bagi seorang wanita menawarkan kepada seorang laki-laki yang layak dan soleh untuk menikahinya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Maka Nabi SAW menaikkan pandangannya kepadanya dan memusatkan pandangan kepadanya, summa taqta'a ra'sahu, dan menganggukkan kepalanya. Wa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabi fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Hadis Abu Hurairah, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seseorang dan memberitakan kepada beliau bahwasanya dia menikahi seorang wanita dari al-Ansar. Fa qala lahu Rasulullah, maka berkata Rasulullah kepadanya, anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala fadhhab fanzur ilaiha, maka pergilah engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dia. Fa inna fi ayunil ansar syai'an, dikarenakan pada mata al-ansar ada sesuatu. Pada mata seorang wanita al-Ansar ada sesuatu. Wa hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, dan juga hadits Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kalau seandainya dia sanggup untuk melihat terhadap sesuatu yang mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, maka hendaklah dia melakukannya, yakni hendaklah dia melihat kepada sesuatu yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut. Qala faqatibtu imra'atan fakuntu atakhabba'u laha, maka saya meminang seorang wanita dan saya bersembunyi darinya, hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha, sampai saya melihat darinya sesuatu yang mendorong saya untuk menikahinya, lalu saya menikahinya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kita lanjutkan, wal hikmah min dzalika an-nadhar ad'a li hadwatiha fi nafsihi wa min thumma ad'a lil ulfa wal mahabba wa dawamil mawaddah bainahuma. Lalu apa hikmah dari an-nadhar tersebut, melihat pasangan sebelum dinikahi? Karena melihat, dengan melihat akan menanamkan kedudukan enam wanita tersebut pada dirinya. Kemudian wa min samma, dan di sana ada lagi barakallahu fikum hikmah, yaitu ada alil ulfa lebih enam mengawetkan persatuan kecintaan dan naam wadawamil mahabbah, mengawetkan nam kasih sayang antara keduanya. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa qad khatiba imra'atan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al Mughirah, yang mana beliau menkhitbah seorang wanita. Unzur ilaiha, lihatlah nam kepadanya. Fa innahu ahra nam an yu'dama bainakuma, lihatlah kepadanya dikarenakan nam dengan melihat tersebut, melihat kepadanya lebih mengawetkan hubungan di antara kalian berdua. Nam ay takunu bainakuma al-mahabbah wal ittifaq. Nam dengan engkau melihat kepadanya akan membangun barakallahu fikum kecintaan dan persatuan di antara nam kalian berdua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, melihat pasangan atau an-nazar ilal makhtubah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, bahkan bukan hanya sebatas diperbolehkan tapi disyariatkan dan disunnahkan dan dianjurkan, dan itu bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat. Nam unzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-hikmah dari an-nazar tersebut. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, karena dengan melihat tersebut akan lebih mengawetkan kasih sayang di antara kalian berdua. Dan bahkan diperbolehkan melihat kepada calon dari istrinya tersebut walaupun perempuan tersebut tidak menyadarinya. Nah, tidak menyadarinya sebagaimana yang disebutkan di sini di dalam hadis siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Faqatibtu imra'atan fakuntu atakhabba'u laha. Lalu saya meminang seorang wanita dan saya bersembunyi darinya sampai saya melihat sesuatu darinya yang mendorong saya untuk menikahinya. Nah, walaupun wanita tersebut tidak mengetahui bahwasannya dia dinazar oleh calon dari suaminya. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain diamalkan oleh sahabat yang lain, diantaranya adalah Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Faqala Sahal ra'aitu Muhammad bin Maslamah yutaribu Busainata bintad-Dhahhak fawqa ijarin laha. Saya melihat Muhammad bin Maslamah, dia mengikuti Busainata, melihat kepada atau mengikuti Busainata, putri dari Ad-Dhahhak, di atas bagian yang tinggi dari bangunan. Yubsiruhu tardan syadidan, dia melihat atau memusatkan pandangan kepada wanita tersebut. Fakultum, lalu saya mengatakan kepada Maslamah, Muhammad bin Maslamah, ataf'alu hadza wa anta min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau berbuat seperti ini sementara engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aneh bagi Sahal bin Abi Hatamah, kok sahabat Nabi ngintip perempuan? Nah, barakallahu fikum. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ulqiya fi qalbi mri'in khidbatu imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha. Kalau seandainya ditanamkan pada diri seseorang untuk mengkhidbah seorang perempuan, yakni ada keinginan untuk mengkhidbah seorang perempuan, maka tidak mengapa baginya untuk melihat perempuan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah. Lalu mana batasan atau bagian mana sajakah yang diperbolehkan untuk melihat wanita tersebut? Hukum asal melihat wanita ajnabi adalah haram. Melihat aurat dari seorang wanita ajnabi adalah haram. Apalagi dengan syahwa. Akan tetapi di sini ada kelonggaran. Bahkan di sini ada syariat. Memerintahkan untuk melihat kepada bagian-bagian tertentu dari aurat perempuan yang sebelumnya tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahramnya atau yang bukan suaminya. Disebutkan oleh para ulama, dia boleh melihat kepada wanita tersebut lebih dari sebatas wajah dan dua tangan. Bahkan di sana ada perkara yang muttafaq, yang disepakati, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati adalah bagian wajah dan tangan. Para ulama sepakat diperbolehkan bagi seorang al-khatib melihat kepada makhtubahnya, dan itu disepakati oleh para ulama pada bagian wajah dan kedua tangannya. Adapun bagian yang lainnya, lebih dari sebatas wajah dan kedua tangan, itu diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi dikatakan di sini, 6, boleh dia melihat kepada wajah, tangan, dan kedua kakinya. 6. Hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang hal ini secara mutlak. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Barang siapa apabila salah seorang di antara kalian mengkhidbah, melamar seorang wanita, kalau seandainya dia sanggup untuk melihat sesuatu yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut, maka hendaklah dia melakukannya. Lalu Jabir mengatakan, fakotib tujariyatan. Lalu Jabir mengatakan, saya meminang seorang wanita. Fakuntu atakhabba'ulaha. Dan saya bersembunyi darinya sampai saya melihat sesuatu yang mendorong saya untuk menikahinya. Lalu saya menikahi wanita tersebut. Dan perbuatan ini juga dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah, dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dari wanita yang dilamar tadi. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dalam permasalahan ini ada minimalnya 3 pendapat. Yang pertama adalah, barakallahu fikum, melihat kepada wajah dan kedua tangannya. Diperbolehkan melihat kepada wajah dan kedua tangannya saja. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, melihat kepada yang biasa tampak di tengah-tengah keluarganya. Wajah, rambut, tangan, dan kaki. Barakallahu fikum. Pakaian yang dia biasa pakai di tengah-tengah keluarganya, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan bapaknya. Barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang lebih ekstrim lagi, diperbolehkan kepada melihat seluruh auratnya. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Daud Adz-Dzahiri. Pendapat yang diriwayatkan dari Daud Adz-Dzahiri. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang lebih dekat kepada zahirul hadis adalah pendapat yang kedua, yaitu diperbolehkan melihat kepada sesuatu yang biasa tampak di tengah-tengah keluarganya. Dan hal inilah yang diterapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, "Wa wajhu jawazin nadhar ila ma yadhharu ghaliban anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma azina fin nadhar ilaiha min ghairi ilmiha ulima annahu azina fin nadhar ila jami'i ma yadhharu adatan." Sisi, bagaimana sisi pendalilan diperbolehkan melihat kepada sesuatu yang biasa tampak. Nah, yang biasa tampak. Bahwasanya Nabi SAW ketika mengizinkan untuk melihat kepada wanita tersebut tanpa sepengetahuan dari wanita tersebut, maka dari sini diketahui bahwasanya Nabi SAW mengizinkan untuk melihat kepada seluruh yang biasa tampak dari wanita tersebut. Itla yumkinu ifradul wajhi bin nadhar ma musyarakati ghairihi lahu fi dhuhur. Bagaimana mungkin diperbolehkan melihat wanita tersebut tanpa sepengetahuannya, tapi hanya sebatas wajah saja? Enggak mungkin. Karena dalam keadaan seperti itu, hal yang lain juga tampak, kelihatan rambutnya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya. Gak mungkin dia hanya diperbolehkan untuk melihat kepada wajahnya saja. Wali annahu yadharu ghaliban, dan itulah yang tampak dalam mayoritas keadaannya. Fa ubihan nadharu ilaihi kal wajhi. Sehingga oleh karena itu diperbolehkan untuk melihat kepadanya sebagaimana diperbolehkan melihat kepada wajahnya. Melihat tangannya, melihat rambutnya, atau bahkan lehernya, atau bahkan kakinya. Wali annaha imra'atun ubiha lahu an-nadhar ilaiha bi amri syari'. Dan dikarenakan dia adalah wanita yang diperbolehkan untuk dilihat, dan ini berdasarkan perintah syariat. Faubiha an-nazar minha ila zalika kazawatil maharim. Sehingga diperbolehkan melihat dari wanita tersebut sebagaimana hal itu diperbolehkan dilihat oleh mahram-mahramnya. Sehingga oleh karena itu khulasatul qaul barakallahu fikum, melihat kepada wanita, yakni melihat yang biasa tampak dari wanita tersebut di hadapan mahram-mahramnya. Tidak hanya sebatas wajah dan tangan, atau juga tidak terlalu ekstrim seperti pendapat yang dinyatakan oleh Daud Adz-Dzahiri rahimahumullah. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwasanya melihat kepada wanita yang biasa tampak dari wanita tersebut ini harus bersandarkan kepada urfus salaf, harus disandarkan kepada kebiasaan salaf atau sesuai dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana penerapannya? Di sini sudah kita sebutkan tadi dan juga disebutkan di dalam kitab. Wajahnya, tangannya, dan kedua kakinya. Barakallahu fikum. Dan seseorang tidak boleh melakukan tawassu, berluas-luas di dalam pemahaman. Sehingga dia mengkiaskan yang biasa tampak dari wanita tersebut di hadapan mahram-mahram sesuai dengan uruf yang ada di daerahnya atau di negerinya. Karena kalau seandainya hal ini terjadi, maka tidak akan ada barakallahu fikum sebuah kepastian di dalam syariat. Masing-masing memiliki uruf sendiri, masing-masing memiliki kebiasaan sendiri di hadapan mahram-mahramnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengapa untuk terlihat bagian-bagian yang naam, yang tidak sepantasnya untuk dilihat oleh mahramnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu uruf seperti ini dikembalikan kepada salafuna salih sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Beliau mengatakan marbutatun bi'urfis salafis salih la bi'urfi kulli ahadin. Naam, disesuaikan dengan uruf salaf as-salih, tidak dengan uruf setiap orang. Naam. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan dalam nazar ada syarat-syaratnya. Di dalam nazar ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah an yakuna bila khalwa. Yang pertama an yakuna bila khalwa, tidak boleh berduaan. Naam. Tidak boleh berduaan. Karena kalau seandainya berduaan, maka yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Naam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asy-syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang ajnabi melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Yang kedua, an yakuna bila syahwah. Harus tanpa syahwat. Fa in nadhara li syahwatin fa innahu yuhram. Kalau seandainya dia melihat dengan syahwat, maka diharamkan. Li'anna al-maqsud bin nadhar al-isti'lam lal isla al-istimta'. Dikarenakan maksud tujuan dari nazar terhadap wanita yang akan dinikahi adalah untuk sebatas mengetahui dia punya ini, dia punya itu, wajahnya begini dan begitu. Bukan untuk bernikmat-nikmat naam dalam melihat naam dari wanita tersebut. Yang ketiga, an yagliba ala dhannihi al-ijabah. Naam. Bahwa sebelum dia menazar, ghalibud dhon, kuat kemungkinan, nah masing-masing dua belah pihak itu saling menerima, saling cocok. Nah, biasanya wanita kalau sudah siap untuk dinadhar, nah dia sudah siap. Nah, sudah siap untuk menerima, tinggal laki-laki. Kalau seandainya, jangan dia bermudah-mudahan dalam hal ini. Dia belum tahu apa-apa tentang wanita tersebut, asal nazar saja. Seharusnya, barakallahu fikum, dia melihat, naam, keadaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kaifa yaglibu ala dhannihi al-ijabah, al-jawab, Allah subhanahu wa ta'ala ja'alan nasa tabaqatin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nahnu qasamna bainahum ma'insyatahum. Fil hayati dunya. Kami membagikan di antara mereka kehidupan mereka di kehidupan dunia. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian. Beberapa derajat. Liyattaghidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Naam, agar sebagian dari mereka bisa mengambil manfaat terhadap sebagian yang lainnya. Nah, seorang yang miskin bisa mengambil manfaat dari yang kaya. Begitu pula seorang yang kaya bisa memberikan pekerjaan. Naam, dia bisa mengambil manfaat dari orang miskin dengan mempekerjakannya atau dengan dia menambah amal. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia melihat kepada dirinya seorang yang miskin, lalu wanita yang dia taksir adalah seorang anak pejabat. Nah, seharusnya dia tahu diri. Jangan saya ingin menikahi dia, saya sudah cocok kepadanya. Saya ingin mengintip dia. Nah, tidak dibenarkan dalam hal ini. Sehingga oleh karena itu, syarat yang ketiga ini harus diperhatikan. An yaghliba ala dhanni al-ijabah. Dan tentunya barakallahu fikum, dia harus bertanya kepada pihak-pihak tertentu, baik itu kepada ibunya, saudarinya, naam, apa yang dia inginkan dari wanita tersebut, naam, yang memotivasi dia untuk menikahi wanita tersebut. Dia bisa menanyakan kepada ibunya, kepada saudarinya, kepada iparnya, kepada barakallahu fikum, istri dari temannya, sahabatnya, nah, melalui perantara tentunya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ketika dia sudah tahu tentang wanita tersebut dan ghalibudzon darinya, nam kuat dari dugaannya bahwasanya dia cocok terhadap wanita tersebut. Yang keempat, an yanzura ila ma yadhharu ghaliban. Ini sudah kita bahas, melihat yang diperbolehkan di dalam syariat, yaitu yang biasa tampak di hadapan keluarganya. Naam. Yang kelima, an yakuna aziman alal khidbah. Dia melakukan nazar lantaran dia berazam, memiliki keinginan kuat untuk melamar wanita tersebut. Kemudian yang keempat, ini syarat bagi wanita, hendaknya ketika dia dinazar oleh seorang laki-laki, hendaklah dia tidak melakukan tabarruj, tidak berhias, tidak berdandan, tidak menggunakan celak, make up dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ila huna darsuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pembahasan tentang ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.